Alhamdulillah mubarakan fih ma yuhibbu Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad lil-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sampai kita pada pembahasan masih di fawaid tentang Ghazwati Tabuk, perang Tabuk. Perang yang Allah perintahkan untuk memerangi orang-orang kufar dari kalangan ahlul kitab. Selesainya perang terhadap orang-orang musyrikin dan ditaklukkannya kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Jadi Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memerangi Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara sampai mereka mau masuk Islam. Kalau tidak, mereka harus membayar jizyah, membayar upeti. Masya Allah. Dan ternyata sesampainya di Tabuk, tidak ada orang-orang Nasara yang sedianya akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang pasukan perang pada saat itu yang dibawa dan dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit. 30 ribu pasukan perang. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha fahslun wa minha jawazu insyari syi'ri lil qadim farahaw wa surura bihi ma lam yakun ma'hu muharram min lahun kamizmar wa shababah wa ud wa lam yakun gina yatadammanu ruqyatil fawahish wa maharram Allah fahada la yuharrimhu ahad. وتعلق أرباب السماء الإسقي به كتعلق من يتحس من يستهل شرب الخمر المسكر قياسا على كل أكل العنب وشرب العصير الذي لا يسكر ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. Bolehnya mendendangkan syair. Syair itu lantunan bait syair. Kalau mungkin di negeri kita ini adalah barakallahu fikum semacam barakallahu fikum semacam puisi atau pantun barakallahu fikum. Ini ungkapan diungkapkan ini didengarkan syair ini karena itu kebiasaan mereka barakallahu fikum. Lil qadim, untuk orang yang baru datang dari bepergian jauh, farahan wa surura sebagai ungkapan rasa bahagia dan senang. Malam yakun ma'ahu muharram min lahun. Perhatikan baik-baik. Ini boleh selama tidak disertai lahu. Baik. Kamizmar, seperti mizmar, alat-alat musik. Wa syababah. Baik. Wa ud, yakni alat-alat musik. Baik. Genderang atau macam-macamnya. Wa lam yakun ghina, dan tidak ada nyanyian. Perhatikan baik-baik, tidak ada jenian. Ya tadammanu ruqyatal fawahish, yang mengandungi dari makna-makna dari perbuatan keji. Barakallahu fikum. Wa ma haramallahu, dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa hadza la yuharrimuhu ahad. Kalau cuma sekedar mendendangkan syair atau melantunkan bait syair, maka tidak ada seorang pun yang mengharamkannya. Baik. Yang menjadi haram ketika ditambah dengan berbagai macam alat-alat musik, dengan suara-suara nyanyian-nyanyian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Belum lagi ditambah dengan raqs. Ya, mungkin sebagian ulama masih membolehkannya. Tapi ketika sebagian ulama yang membolehkannya itu diberitahu, ya Syekh, akibat buruk dari perbuatan ini demikian dan demikian dan demikian. Baik. Mungkin awalnya mubah-mubah saja. Ini kan ceritanya masalah mubah, jawaz. Tapi ketika perkara mubah ini menyeret kepada perkara yang diharamkan, maka ulama tersebut mengatakan, dulunya saya membolehkan karena akibat dan efek yang dibolehkan ternyata buruk, maka aku mengharamkannya. Barakallahu fiik. Ketika seorang perempuan muda mungkin yang mendendangkan nyanyian-nyanyian, walaupun di antara perempuan-perempuan itu sendiri, ternyata berefek buruk. Sudah menari sedemikian rupa, meliuk-liuk, sehingga sebagian di antara perempuan-perempuan tergugah syahwatnya, sehingga antara perempuan saling senang antara satu dengan yang lainnya. Baik. Termasuk antaranya Syekhuna Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, beliau ketika ditanya tentang masalah ini awalnya mengatakan boleh, tapi ketika dikhabarkan kepada beliau tentang akibat buruk yang dimunculkan oleh perkara ini, mubah, beliau pun akhirnya mencabut fatwanya. Barakallahu fiikum. Raqs, kalau bahasanya kita joget. Raqs, ini joget. Ini sangat bertentangan dengan sifat asli seorang mukmin. As-sakinatu wal waqar. Barakallahu fiikum. As-sakinatu wal waqar. Ketenangan dan wakar, ini kewibawaan. Ini sifatnya orang-orang beriman. Barakallahu fiik. Tenang dan wibawa. Kemudian kata beliau di sini, wa ta'alluqu arbabis sama' al-fisqi. Dan ketika arbabus sama, orang yang suka dengar, yang mengandung kefasikan, berdalil dengan bolehnya mendendangkan bait syair ini, kata beliau, kata alluqi man yastahillu syurbal khamr, seperti bergantungnya orang yang menghalalkan minum khamr, yang memabukkan, qiyasan ala aklil inab, dia mengkias tentang bolehnya makan anggur. Mereka mengatakan, khamar ini kan dari anggur, sama juga. Barakallahu fiik. Wa syurbil asir, mereka menganggap bahwa khamar yang sudah dipermentasi, walaupun awalnya dari anggur yang dipermentasi sedemikian rupa sehingga memabukkan, mereka mengatakan, oh sama juga dengan jus asir yang perasan kemudian diminum, anggur segar kemudian diperas kemudian diminum airnya. Jadi mereka mengkiaskan seperti itu. Alladzi la yuskir, yang kalau kita minum perasan anggur begitu selesai diperas langsung minum, tentunya tidak memabukkan. Jadi mereka-mereka ini, barakallahu fikum, orang-orang zaman sekarang ini membolehkan musik-musik ya seperti itu. Katanya kan dulu kan didendangkan juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, cuma mereka di belakangan ini kan ditambah-tambah dengan berbagai macam tambahan-tambahan. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, sama seperti ini. orang yang menghalalkan khamer dengan dalil boleh makan anggur atau perasan ya di jus anggur. Wa nahwi hadza min al-qiyasati allati tushbihu qiyas alladziina qalu. Dan yang seperti ini kias-kiasannya orang-orang yang mengkiaskan dan mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu ya sama seperti riba. Mereka mengatakan apa? Kan sama. Saya membeli barang 50 ribu, kemudian saya jual 60 ribu, saya untung 10 ribu. Sama dengan saya mengutangkan uang 50 ribu, kemudian dia kembalikan 60 ribu. Kias. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tidak berlaku ketika ada nas. Nasnya mengatakan haram. Ya walaupun sama nampaknya. Baik. Kalau nas mengatakan boleh, boleh. Kalau mengatakan sama, ya sama. Kalau mengatakan tidak sama, ya tidak sama. Kita hanya mengikuti nas. Kias itu dikatakan para ulama kita kalmayita, sama seperti bangkai. Tidak bisa dipakai kecuali kondisi darurat. Baik, barakallahu fikum. Contohnya misalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dinabim min at-tay kullu dinabim min kullu dinabim min as-siba wa kullu di mikhlabim min at-tayr fa huwa haram. Semua binatang yang memiliki cakar dan berburu dengan cakar apa namanya nab itu adalah taring apa? Semua binatang buas yang memiliki taring dan berburu dengan taringnya, barakallahu fikum. Demikian juga semua burung yang memiliki cakar yang kuat dan berburu dengan cakarnya, fahuwa haramun. Maka haram hukumnya. Barakallahu fikum. Jadi semua binatang jenis binatang pemburu ini seperti ya mulai dari kucing, anjing, serigala, harimau, yang sejenisnya. Haram hukumnya untuk kita makan, kita konsumsi. Dan semua burung-burung yang memiliki cakar dan yang berburu dengan elang dan semisalnya, maka haram. Tapi di sana ada pengecualian. Barakallahu fiikum. Kan tidak disebutkan di apa-apa saja. Pokoknya semua binatang yang memiliki sifat ini namanya. Kalau begini, haram. Tapi di sana ada nas yang menunjukkan bahwa ada jenis binatang yang seperti sifat halal. Yani babu hiena kalau daerah kita adanya daerah hiena. Baik. Ya agak berdiri daripada bagian belakang. Kata Rasulullah huwa qala na'am wa fihi syah. Apakah itu buruan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Dan siapa yang memburunya dia harus membayar seekor kambing. Barakallahu sebagai gantinya ketika dia berburu dalam kondisi ihram. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita dan terkadang para ulama mengatakan tentang tidak bolehnya sesuatu yang sebenarnya mubah. Karena apa? Efek menjerumuskan cara yang haram. Ini bentuklah. Allahu musta'an. Wa minha istima'un Nabi sallallahu alaihi wasallam madhal madihin lahu wa tarkul inkari alaihim. ولا يسيء قياس غيره عليه في هذا لما بين المادح ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bait syair itu inna al-badru alaina min saniyatil wada wajib syukur alaina ma da'a lillahi da. Ini didengandangkan kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk, bukan ketika beliau sampai ke kota Madinah di saat hijrah. Kita lewati barakallahu fikum. Karena Saniyatul Wada ini adalah daerah yang searah dengan Tabuk, Syam. Sehingga orang yang datang dari kota Makkah tidak akan mungkin melewati tempat ini. Barakallahu fikum. Siapa yang datang ke kota Madinah dari arah Makkah tidak akan mungkin melewati Saniyatul Wada. Paham barakallahu fikum. Ini dilewati ketika orang pulang dari Syam. Baik. Jadi para ulama mengatakan bait syair ini tala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar pujian-pujian itu. Barakallahu fikum. Boleh bagi beliau. Beliau mendengar pujian-pujian orang-orang yang memuji beliau dan beliau tidak mengingkari. Selama masih batasan-batasan yang dibolehkan. Tapi ketika pujian itu sudah melampaui batas, maka beliau langsung. Ketika orang menendangkan syair dan mengatakan wafina nabiyun ya'lamu ma fil ghadi, beliau tidak riba dengan itu. Jadi, orang itu mengatakan di antara kami, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi. Beliau mengatakan la. Tapi kalau itu masih batasan-batasan, beliau tentunya tidak mengingkarinya. Walayat al-fukiri dan tidak sah mengkita dengan siapapun. Kenapa? Artinya kita tidak boleh apa? Boleh senang dengan pujian, karena pujian bisa menjatuhkan. Sebagaimana apa? Baik, bisa menjadikan kita menyimpang. Maka tidak ada seorang pun boleh mengkiaskan dirinya untuk senang dengan pujian-pujian. Kata beliau di sini wala yasihu qiyasu ghairihi alaihi fi hadza, dan para ulama kita memberikan contoh yang luar biasa dalam masalah ini. Jadi ketika kita mendengar, menyaksikan masyayikh kita ketika biasa sebelum menyampaikan muhadharahnya dibacakan bait-bait syair untuk memuji syekh, atau ucapan-ucapan pembuka untuk memuji, selesai ujian-ujian itu, mereka para masyayikh kita langsung mengatakan tidak seperti itu. Ana tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Ana penuntut ilmu sama seperti kalian. Ya walaupun mungkin kita tahu ini ketawaduan para masyayikh kita, para ulama kita. Yang jelas mereka telah memberi contoh untuk tidak terbuai dengan apa? Tidak terbuai dengan pujian dan sanjung. Dan kalau memang itu tidak benar, maka sangat pantas untuk diingkari. Barakallahu fiik. Sangat pantas untuk diingkari. Maka lima bainal madihina wal mamduhina minal furuq. Karena selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang dipuji dan yang memuji itu sangat berbeda. Rasulullah yang dipuji, yang memujinya para sahabat. Tidak bisa dikias dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ufsu fi wujuhil maddahin at-turab." Siram pasir di atas kepala orang-orang yang suka memuji. Barakallahu fiik. Pasir atau debu atau tanah. Artinya kalau kita mau memuji, ya sebatas apa yang kita tahu, dan setelahnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. nahsibuhu kadarik wallahu hasibuhu. Kita puji si fulan, masya Allah, demikian keutamaan-keutamaannya. Dan Allah yang lebih pantas untuk memperhitungkan apa yang ada pada dia. Yani kita hanya melihat lahirnya. Barakallahu fikum. Wa minha mashtamalat alaihi qissatu thalathah alladhina khulifu minal hukmi wal fawaid al jammah fanushiru ila ba'diha. Mashtamalat alaihi qissatu thalathah, karena di antara orang-orang yang tidak ikut perang, kan semuanya diperintah untuk ikut perang, dimobilisasi oleh Rasulullah SAW. Semua orang harus perang. Karena yang kita hadapi pasukan Romawi yang jumlahnya lebih banyak, perlengkapan persenjataan mereka lebih memadai, kemudian kehebatan mereka dalam peperangan sudah teruji. Ibaratnya negara adikuasa pada saat itu, negara superpower pada saat itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memberitahu, yang biasanya setiap beliau hendak melakukan peperangan, beliau melakukan tauriyah. Yani ketika hendak beliau mengarah ke timur, beliau mengatakan bagaimana ke utara. Nah, untuk mengecoh para jasus mata-mata. Tapi ketika perang Tabuk, beliau enggak. Beliau terang-terangan, kita akan ke Tabuk. Dan kita akan melawan orang-orang Romawi yang jumlah lebih banyak. Pasukan yang terlatih dalam peperangan. Mereka telah berpengalaman dalam berperang. Tidak ada yang disembunyi-sembunyi oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Sehingga semua orang harus bersiap-siap membekali dirinya. Dan tidak ada yang boleh tertinggal kecuali orang-orang yang telah diberi udur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ikut perang. Yani orang-orang yang sudah tua, orang yang sakit, orang yang barakallahu fikum cacat, dan yang lainnya yang tidak memungkinkan untuk mereka ikut dalam peperangan, mereka diberi udur. Ternyata ada tiga orang sahabat yang tidak memiliki udur untuk tidak ikut perang. Tidak ada udurnya. Tiga orang ini. Dan ternyata tiga orang ini adalah sahabat mulia. Telah banyak kebaikan yang beliau-beliau telah lakukan sebelumnya. Sehingga mereka ma'ruf dengan orang-orang saleh. Tapi ketika kejadian ini mereka tergelincir. Dianggap tergelincir. Barakallahu fikum. Tidak ada alasan mereka untuk tidak ikut perang. Siapa mereka ini? Siapa yang masih ingat? Tiga orang sahabat ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihim al-ardhu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilayhi tsumma taaba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ah, siapa yang ingat? Ka'b bin Malik. Terus Abu Yusuf. Siapa? Ahmad. Siapa? Syarif. Ka'b bin Malik. Murarah bin Rabi'. Taib Hilal bin Umayyah. Ingat Makkah. Makkah mim kaf dengan apa? Ha. Taib Makkah mah mim Murarah bin Rabi, kaf Ka'b bin Malik, kemudian ha Hilal bin Umayyah. Taib, untuk menggampangkan dan memudahkan kita untuk menghafal tiga nama ini. Semuanya orang saleh. Masya Allah. Apa yang terkandung dari kisah panjang ini, tiga orang sahabat alladzina khulifu, khulifu ini tangguhkan hukumnya. Adapun yang tidak ikut perang dari kalangan munafikin, mereka datang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, mereka langsung datang. Ya Rasulullah, kami begini begini begini. Kami sibuk, kami macam-macam alasan mereka. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima alasan mereka sesuai dengan apa yang zahir, apa yang mereka ungkapkan. Masalah benar tidaknya, rahasia sesungguhnya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung-ujungnya mereka adalah orang-orang yang dilaknat. Barakallahu fiikum. Mereka munafikun. Adapun tiga orang sahabat mulia ini, mereka mengakui bahwa mereka salah, mereka keliru, mereka khilaf pada saat itu. Sehingga ditangguhkan untuk sementara dan Allah menerima tobatnya mereka. Mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima tobat mereka. Barakallahu fiikum. Khulifu ditangguhkan. Adapun untuk lebih 80 orang dari kalangan munafik ini, ini sudah kelas urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun 3 orang ini khulifu, yang ditangguhkan sampai 50 hari baru diturunkan apa? Diturunkan pemberitahuan bahwa Allah telah menerima taubat mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Ada faedah yang sangat minal fawaidil jammah, banyak. Panusyiru ila ba'dihak, kami mengisyaratkan kepada sebagian faedah yang terjadi di kisah ini. Kisah tiga orang sahabat ini yang diboikot, tidak diajak bicara oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tidak diberi salam dan tidak dijawab salamnya, sampai memang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadaqat alaihimul ardu bima rahubat, sempit dunia ini oleh mereka padahal dunia ini sangat luas. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menjawab salam, tidak ada yang mau diajak bicara, ketika ada orang ngumpul dia datang orang langsung bubar. Pokoknya seakan-akan dia berada di negeri yang bukan negeri mereka. Barakallahu fiikum. Ya, mereka tinggal menangis dan menyesali perbuatannya. Di antara faedahnya adalah jawazu ikhbaril rajuli an tafritihi wa taksirihi fi ta'atillahi wa rasulihi. Bolehnya seseorang mengkhabarkan tentang dirinya yang kurang dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa an sababi dzalika, dan sebabnya. Wa ma ala ilai amruhu, dan apa yang menjadi akibat urusan. Wa fi dzalika minat tahdir wa nasiha, dan di sini ada tahdir, peringatan dan nasihat. Wa bayani turukil khairi wa syar, dan keterangan tentang turukil khairi wa syar, jalan kebaikan dan kejelekan. Wa ma yatarattabu 'alaiha ma huwa min ahammil umur, dan apa yang yatarattabu 'alaiha ma huwa min ahammil umur, akibat dari perbuatan itu, ma huwa min ahammil umur, dari perkara yang termasuk perkara yang paling penting. Barakallahu fiikum. Ini pengakuannya Ka'bah bin Malik, bahwa beliau mengakui salah dan sebenarnya tidak ada sesuatu yang menghalanginya secara syar'i, tidak ada alasannya. Kemudian dia ucapkan kejujurannya ini, bahwa dia jujur dalam menyampaikannya. Walaupun Ka'ab bin Malik menyatakan, ya Rasulullah, aku diberi kemampuan untuk bersilat lidah. Seandainya aku berada berhadapan dengan seorang selain engkau ya Rasulullah, boleh jadi aku bisa keluar dari murkanya. Tapi aku berhadapan dengan engkau ya Rasulullah, yang senantiasa ada wahyu turun kepada engkau. Boleh jadi aku bisa bersilat lidah kepada engkau, dan engkau meridai aku sekarang ini. Tapi boleh jadi setelah hari, satu hari, dua hari, firman Allah SWT turun untuk menyebar, menyampaikan tentang kondisi aku yang sebenarnya. Baik. Sehingga nampak kebohongan, seandainya aku bohong. Barakallahu fiikum. Maka aku jujur ya Rasulullah, aku tidak barakallahu fikum memiliki alasan untuk tidak ikut perang. Maka Rasulullah hanya bisa mengatakan amma hadza fasadaq. Adapun orang ini maka dia telah jujur dalam pengakuan. Maka pergilah engkau sampai Allah memutuskan hukum terhadap engkau. Barakallahu fikum. Ini manfaat dari kejujuran walaupun pada awalnya pahit, akan tetapi akibatnya dan hasilnya adalah satu yang sangat mulia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dengan kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari kedustaan. Karena dusta itu mengajak kepada penyimpangan dan penyimpangan ini mengajak kepada neraka. Dan terus-menerus seorang berdusta dan sengaja berdusta sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Barakallahu fikum. Wa minha jawazu madhil insani nafsahu bima fihi min alkhair idza lam yakun ala sabilil fakhr wat tarafu. Boleh bagi seseorang untuk memuji dirinya bima fihi min alkhair, dari kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan atau Allah berikan untuknya, selama tidak atau bukan dalam bentuk berbangga diri dan mengangkat-ngangkat diri untuk sombong, untuk angkuh. Barakallahu fikum. Boleh menyebutkan kebaikan kalau cuma sekedar untuk memberitahu orang, karena orang terkadang tidak mau menghormati kalau tidak mengetahui kebaikan kita, tidak kenal kita, ya mungkin kita disikapi biasa-biasa saja. Paham barakallahu fikum. Seorang ulama besar di hadapan orang-orang yang tidak kenal dia biasa-biasa saja, tapi ketika kita mengenal ulama itu dengan keutamaannya dan keistimewaannya, keunggulannya, kita akan sangat menghormat. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala ketika beliau dikepung, rumahnya dan tidak ada seorang pun boleh memberikan apa-apa untuknya, hatta setetes air tidak ada orang yang boleh masuk untuk membawakan air, sampai beliau harus mengatakan, apakah kalian mau menghalangi aku dari air yang diambil dari sumur yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ishtara bi'ra ruma falahul jannah fashtaraituhu ana, kata Utsman radhiyallahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi sumur ruma, karena pada saat itu para sahabat kekeringan, tidak ada air kecuali sumur itu yang sampai sekarang masih ada sumurnya itu. Barakallahu fiik. Sumur yang dibeli oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Siapa yang membeli sumur rumah kemudian dia wakafkan untuk kaum muslimin dan dia juga memiliki hak untuk mengambil air dari situ, maka untuknya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Utsman, akulah yang membeli sumur itu dan aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalian setetes pun dari airnya kalian tidak mau memberikannya untuk aku. Radiyallahu ta'ala anhu. Tentunya ini bukan beliau ungkapkan sebagai apa? Sebagai kesombongan, keangkuhan. Lah, sekedar beliau mau memberitahu bahwa sebenarnya dia memiliki hak sama seperti kaum lainnya yang memiliki hak dari air sumur tersebut. Yang Rasulullah sudah janjikan, siapa yang membelinya untuknya surga. Barakallahu alaikum. Sama seperti Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, utitu jadala, ya Rasulullah, aku telah diberi oleh Allah SWT kemampuan untuk berjidal. Kemampuan untuk berdebat. Yang seandainya aku berada berhadapan dengan orang selain engkau, ya Rasulullah, aku akan bisa keluar dari murkanya. Tapi karena aku berhadapan dengan engkau, ya Rasulullah, boleh jadi aku berbicara sekarang yang kau ridha terhadap aku, tapi besok hari Allah akan membongkar semuanya. Nah, ini diungkapkan oleh siapa? oleh Ka'ab bin Malik, keutamaan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu fi jawazul insan madhul insani nafsahu bima fihi minal khair idza lam yakun ala sabil fah. Boleh dia menyampaikan tentang dirinya, keutamaannya, tapi bukan dalam kondisi berbangga dan sombong diri. Barakallahu fi. Wa minha tasliyatul insan nafsahu amma lam yuqaddar lahu minal khairi bima qaddar lahu min nadhirihi aw khairin min. Tasliyah bolehnya seseorang, barakallahu alaikum, menghibur dirinya sendiri dari apa-apa yang ditakdirkan. Amma lam yuqaddar lahu, dari sesuatu yang tidak ditakdirkan untuknya, minal khair, dari kebaikan. Di Ka'ab bin Malik, barakallahu fikum, Allah takdirkan bahwa beliau tidak ikut dalam perang Badr. Tapi beliau hadir dalam bai'ah ketika awal-awal Islam. Barakallahu fikum, beliau termasuk orang yang hadir dalam membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Barakallahu fikum, ketika orang-orang Yathrib, masih namanya Yathrib pada saat itu, mereka melakukan ibadah haji. Sementara mereka sudah dengar-dengar cerita dari orang-orang Yahudi, yang kata orang Yahudi sebentar lagi akan muncul seorang nabi yang memiliki sifat demikian dan demikian dan demikian. Kalau nabi itu akan muncul, maka kami akan mengikutinya dan menghabisi kalian wahai para musyrikin. Ketika orang-orang Yathrib itu melakukan ibadah haji, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai mendakwahkan dakwahnya, mereka pun mendengar. Mereka pun mengatakan, jangan-jangan inilah orangnya yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi Madinah, bahwa akan datang seorang yang demikian dan demikian dan demikian. Mari kita cepat untuk mengimaninya dan mengikutinya. Jangan kita didahului orang-orang Yahudi. Maka pada saat itulah mereka langsung membaiat. Tapi walaupun di awalnya hanya beberapa orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tahun berikutnya semakin banyak. Dan termasuk Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keadaan itu. Kata Ka'ab bin Malik, kami menganggap itu adalah suatu kemuliaan walaupun perang Badar lebih masyhur di tengah-tengah umat ini. Barakallahu fiik. Ini tasliyah, menghibur diri karena beliau telah melakukan kebaikan yang banyak. Walaupun luput dari kebaikan yang juga besar luar biasa. Tidak mengapa. Barakallahu fikum, mentasliyah diri sendiri, menghibur diri sendiri dengan kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Wa minha anna bai'atul Aqabah kanat min afdali masyahidis sahabah. Di antaranya bahwa bai'atul Aqabah, ini yang kita katakan tadi, bai'atul Aqabah, bai'at pertama kali yang dilakukan oleh para sahabat yang dari Madinah, kanat min afdali masyahidis sahabah, termasuk dari perkara-perkara yang paling afdal dari keadaan yang pernah dijalani oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Barakallahu fikum, itu momentum yang sangat agung dan luar biasa. Mungkin cikal bakal cikal bakal orang-orang Ansar dari bai'at ini. Barakallahu fikum. Dari bai'at ini. Hatta inna Ka'ban kana la yaraha duna mashhadi Badr. Sampai Ka'ab sendiri menganggap bahwa bai'atul Aqabah ini tidak lebih rendah keadaannya dari mashhadi Badr, perang Badr. Beliau menganggap setara, ya, karena Ka'ab sendiri tidak ikut dalam perang Badr, sementara dua orang sahabat lainnya yang tidak ikut perang Tabuk, mereka orang yang pernah hadir dalam perang Badr. Tabarakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.